hendaknya kita untuk terus senantiasa mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita, yaitu kita dapat menemui bulan Ramadan yang mana kita telah memasuki di tengah-tengah bulan Ramadan, yang tentunya seorang muslim hendaknya ia untuk menggunakan waktu-waktunya, menggunakan kesempatan yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan, bulan Ramadan merupakan musim yang sangat mulia. Bahkan salafus salih rahimahumullah dahulu mereka sebelum memasuki bulan Ramadan, yakni ketika 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menemui bulan Ramadan tersebut, agar mereka dapat berjumpa dengan bulan Ramadan tersebut. Maka ketika seorang muslim mendapat kenikmatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tentunya hendaknya ia menggunakan waktu-waktunya terus semangat dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu merupakan kenikmatan yang sangatlah besar. Al-waqt a'zamun ni'am. Waktu sebagaimana yang telah kita ketahui bersama merupakan kenikmatan yang tidak ada bandingannya, tidak ada taranya. Kata sebuah penyair atau pepatah kata, wal waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma 'alaika yadhi'u. Dan waktu itu anfas merupakan perkara yang paling berharga untuk dijaga. Wa arahu, akan tetapi aku melihat waktu tersebut merupakan perkara yang paling mudah untuk disia-siakan. Waktu merupakan perkara yang paling berharga, paling mulia dibandingkan apapun. Akan tetapi waktu juga merupakan perkara yang paling mudah untuk dijaga, paling mudah untuk disia-siakan. Seseorang terhadap dunia misalnya, dia kehilangan satu dirham atau satu benda yang kecil dari hartanya. Misalnya dia kehilangan 50 ribu, kehilangan berapa rupiah dari harta dia, tentu dia akan merasa sedih, merasa tidak senang. Dia akan mencari harta yang hilang tersebut. Dia tidak suka uangnya hilang. Demikian juga seseorang ketika misalnya dia menghitung uangnya, kemudian dia kurang dalam uangnya, harta dia tidak lengkap, misalnya kurang 10 ribu, kurang berapa rupiah, maka tentu dia akan mengulangi lagi hitungan dari pertama sampai dia menemukan uang itu yang dia kehilangan tersebut. Maka tentunya al-waqt itu lebih mulia daripada harta, daripada uang yang kecil itu. Ketika seorang telah menyia-nyiakan waktunya, maka waktu itu tidak akan kembali lagi. Waktu tidak akan bisa kembali lagi, tidak bisa dicari lagi waktu yang telah lalu. Adapun uang, harta benda itu, jika seseorang menyia-nyiakannya, maka dia masih bisa mencari di kemudian hari, dia akan masih bisa mendapatkannya. Tetapi ketika waktu itu sudah dibuang-buang, sudah tidak digunakan, maka tentu dia akan menyesal, terlebih khusus yakni ketika musim-musim Ramadan yang seperti ini merupakan musim yang sangat mulia. Seseorang dilipat gandakan amalan yang dia kerjakan pada bulan Ramadan tersebut. Maka hendaknya seorang muslim yang dia berakal, tentu dia akan memanfaatkan waktunya dalam bulan Ramadan ini. Dan tentunya seseorang yang menyia-nyiakan waktunya, bermain tidak mau menggunakan waktunya di bulan Ramadan ini, tentu dia akan merugi, dan merugi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raghima anfu mri'in dakhala alaihi syahr Ramadan wa lam yughfar lah." Berapa banyak orang raghima anfu mri'in, celaka seseorang yang mana dia telah memasuki bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tersebut dalam keadaan Allah tidak mengampuni dosa-dosa dia. Demikianlah kenikmatan Ramadan ini yang Anda sampaikan dalam rangka agar kita terus mengingat, agar kita tetap semangat dan istiqamah untuk menjaga waktu-waktu kita ini. Berapa banyak orang yang tidak sempat memasuki bulan Ramadan. Berapa banyak pula orang yang dia hanya bisa menemui awal bulan Ramadan dan tidak bisa menemui akhir bulan Ramadan. Dan berapa banyak pula seseorang yang tidak bisa menggunakan waktu di bulan Ramadan. Dia menemui satu bulan Ramadan penuh, tetapi dia tidak bisa menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan tersebut. Inilah orang-orang yang rugi. Inilah orang-orang yang rugi. Hendaknya kita oleh karena itu untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang mulia ini, terus kita tingkatkan ketakwaan kita, bersemangat dalam thalabul ilm, bersemangat untuk melakukan amalan saleh. Harus lebih banyak, harus lebih giat kita untuk beramal saleh dibanding bulan-bulan yang lainnya. Demikianlah sedikit muqaddimah yang ingin Anda sampaikan. Kemudian kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan kali ini pembahasan kita. Orang yang sudah usia tua. Boleh bagi dia untuk berbuka dan dia mengganti qada di hari yang lain. Adapun orang yang tidak mampu, yang jenis kedua, yaitu orang yang tidak tua, yang mana dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka di sini hukumnya dia berbuka dan dia membayar fidyah atau memberi makan satu orang miskin. Baik, muallif di sini akan menjelaskan sedikit permasalahan. Qala Fayut'im al-ajizu 'anil siyami 'ajizan la yurja zawaluhu. Ana sengaja tidak membaca seluruhnya. Langsung ana ringkas atau ana loncat ke beberapa baris setelahnya. Qala fayut'im al-ajiz 'anil siyami 'ajizan la yurja zawaluhu. Maka orang yang sudah berusia tua atau orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa selamanya, maka dia membayar fidyah, memberi makan setiap hari yang dia berbuka, memberi makan satu orang miskin. Kemudian kata muallif, nisfu sa'in min burrin, takaran memberi makan seorang miskin itu nisfu sa' min burrin. Nisfu sa' min burrin, setengah sa' dari gandum. Sa' itu ukurannya arba'atu amdad. Satu sa' itu ukurannya arba'atu amdad. Satu mud itu sepenuh isi dua telapak tangan orang sedang. Ini satu mud. Satu mud itu sepenuh dua telapak tangan orang berukuran sedang. Maka satu sa' itu arba'atu amdad, empat mud. Empat mud itu berarti satu sa'. Berarti nisfu sa' berarti dua mud. Berarti dua mud, dua ukuran telapak tangan orang sedang. Baik. Pembahasan terkait takaran atau kadar atau ukuran, berapa ukuran al-it'am jika seseorang itu tidak sanggup lagi untuk berpuasa, berapa ukurannya harus dia keluarkan untuk memberi makan satu orang miskin. Di sini terdapat khilafun di antara para ulama, dan muallif di sini berpendapat dengan pendapat Abu Hanifah dan juga Sufyan ats-Tsauri, yaitu yang mengatakan bahwa ukuran al-it'am, ukuran memberi makan satu orang miskin itu nisfu sa', setengah sa'. Kemudian di sana ada pendapat yang lainnya, yaitu pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa takaran ukuran al-it'am adalah mud, satu mud saja. Satu mud saja. Intinya para ulama berselisih pendapat berapa ukuran yang harus dikeluarkan ketika seorang itu tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Dan pendapat yang sahih, dan juga inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa al-it'am lam yuhaddid fi syar' miqdaruhu. Bahwa al-it'am, takaran al-it'am itu tidak ada ukurannya dalam asyar, dalam asyar. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan takarannya. Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat berapa takaran ukuran al-it'am tersebut. Maka jika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan hal itu, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memutlakkan dalam ayatnya, Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan satu orang miskin. Di sini Allah tidak menentukan takarannya. Oleh karena itu pendapat yang sahih bahwa di sana tidak ada takaran yang ditentukan oleh syariat, maka kembalinya kepada urf, kembalinya kepada adat. Selama porsi makanan tersebut sudah dianggap sebagai satu kali memberi makan seorang miskin, maka di sini sudah cukup, sudah cukup. Tidak perlu dia mengukur dengan beberapa ukuran-ukuran tertentu. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Disebabkan zahir ayat dan zahir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana di sana tidak ada ukuran tertentu. Oleh karena itu kembalinya kepada al-urf, kembalinya kepada urf atau adat. Selama itu sudah dianggap sebagai pemberian makan tidak terlalu sedikit, dan juga sudah teranggap sebagai satu porsi makan untuk satu orang miskin, di sini sudah disebut dengan memberi makan satu orang miskin. Kemudian dia boleh pula memberi makan itu dengan dua cara, baik dia memberi makanan itu masih mentah atau sudah masak. Baik dia memberi makanan tersebut masih mentah seperti beras mentah atau gandum yang mentah, makanan pokok di suatu negeri tertentu. Makanan pokok mereka diberikan boleh berupa mentahan atau matang atau yang sudah masak. Dan jika memberikannya dengan makanan yang sudah dimasak atau yang sudah matang, maka ini tentu lebih utama karena itu lebih mudah untuk dikonsumsi langsung oleh orang miskin, tidak perlu dia untuk memasak kembali dan seterusnya. Kemudian juga cara pemberian makan ini boleh dikeluarkan setiap harinya. Setiap hari dia mengeluarkan satu orang, memberi satu makan orang miskin. Jika dia tidak berpuasa di hari tersebut, dia memberikan satu makan orang miskin. Kemudian jika besok tidak berpuasa lagi, memberikan setiap hari. Dan juga boleh pula dengan cara dia mengumpulkan sekaligus 30 orang miskin dan memberikan makan porsi 30 orang miskin. Bagaimana? Sebelum wafatnya beliau 2 atau 3 tahun, beliau mengundang 30 orang miskin, kemudian beliau langsung memberikan makanan kepada mereka sejumlah 30 satu bulan. Inilah cara al-it'am, inilah tata cara al-it'am. Jadi udzur yang pertama yang dengannya dibolehkan seseorang untuk berbuka di bulan Ramadan yaitu adalah al-marad atau al-ajiz anis saum, orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Dan orang yang tidak mampu untuk berpuasa itu ada dua macam. Orang yang tidak mampu yang sifatnya sementara, maka di sini dia tidak boleh memberi it'am, tetapi dia berbuka dan dia mengqadha di hari yang lain. Adapun jenis ketidakmampuan yang kedua, yaitu yang tidak mampu selamanya, seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan, atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka di sini dia memberi makan setiap hari yang dia berbuka satu orang miskin satu kali saja satu harinya, bukan tiga kali pagi siang malam, satu kali cukup. Kemudian udzur yang kedua yang disebutkan muallif di sini, udzur yang kedua yang dengannya dibolehkan seseorang untuk berbuka, as-safar. Qala ats-tsani as-safar. Fayubahu lil musafiri al-fitru fi Ramadan, maka orang musafir dibolehkan baginya berbuka di bulan Ramadan. Wa yajib alaihi al-qada, dan diwajibkan bagi dia untuk mengqada di hari yang lain berdasarkan firman Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wa qawlihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Intinya dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, boleh bagi dia untuk berbuka. Dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang puasa ketika safar, kata Rasul, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir, jika engkau menghendaki maka berpuasalah, dan jika kau menghendaki pula maka berbukalah. Dan juga wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau pernah safar dalam keadaan beliau berpuasa. Dan juga suatu ketika pula Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah safar dalam keadaan beliau berbuka. Maka ketika itu beliau keluar safar ke Makkah dalam keadaan puasa di bulan Ramadan, falamma balagha al-kadida aftar, maka ketika beliau sampai ke tempat al-kadid aftar, beliau berbuka. Dan manusia ikut berbuka bersama beliau dalam safar tersebut. Jadi udzur yang kedua, di antara udzur yang dibolehkannya seorang berbuka adalah as-safar, maka orang musafir boleh bagi dia untuk berbuka. Hal itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah, dan juga merupakan kesepakatan para ulama. Maka orang yang berbuka ketika safar itu hukumnya boleh, bahkan ini merupakan rukhsah, merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana pula ada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa ketika safar maka batal puasanya. Ini pendapat yang lemah. Karena Rasulullah SAW suatu ketika pernah safar, dan juga Rasulullah SAW tidak mengingkari ketika ada sahabat yang puasa ketika safar. Maka pendapat yang sahih bahwa seseorang berpuasa ketika safar itu sahih, sah puasanya. Kemudian al-musafir, kita bahas atau kita rinci permasalahan as-safar. Al-musafir, orang yang safar itu ada beberapa keadaan, sebagaimana orang yang sakit. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas keadaan-keadaan orang yang sakit. Ada 3 macam orang sakit. Maka orang musafir juga memiliki beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, seorang yang ketika dia berpuasa dalam safarnya, ketika dia safar tersebut, wa yahsul ad-darar, kemudian mengakibatkan ad-darar, membuat madarat, kesusahan, dan membuat madarat terhadap dirinya sendiri. Misalnya dia safar yang lelah, dan jika dia tetap berpuasa pada safarnya tersebut, maka akan memudaratkan dirinya. Akan membinasakan dirinya. Maka di sini hukumnya haram bagi dia untuk berpuasa. Tidak boleh hukumnya bagi dia untuk berpuasa. Yaitu ketika bila mana safarnya memudaratkan dirinya. Bila safar tersebut memudaratkan dirinya untuk berpuasa, maka ini menyiksa dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi keringanan bagi orang musafir. Dan juga ini masuk dalam ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan juga Rasul bersabda la darara wala dirar, maka tidak boleh seseorang ketika dia berpuasa dalam safarnya dan hal itu memudaratkan, akan membinasakan dirinya pada safarnya tersebut, ketika dia memaksa untuk berpuasa, ini hukumnya tidak boleh dia untuk berpuasa. Dan dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam safar bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat merasa lelah. Safar yang begitu letih, yang begitu payah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka dan juga para sahabat yang lain berbuka. Dikarenakan mereka sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan puasa mereka dalam safar tersebut. Rasul mengetahui para sahabatnya juga merasakan kesusahan, kepayahan, memudaratkan mereka jika mereka tetap berpuasa. Maka ketika manusia sudah tidak ada lagi yang berpuasa ketika itu dalam safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang melapor, ada sebagian sahabat melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sana inna ba'dhan nas lam yuftir, wahai Rasul, sesungguhnya di sana ada sebagian orang di antara kita yang tidak mau berbuka, yang tidak mau berbuka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ulaikal usah, ulaikal usah. Beliau menjawab dua kali, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Di sini menunjukkan jika safar tersebut merupakan perjalanan yang sangat melelahkan dan memudaratkan dia jika dia tetap berpuasa, maka di sini menunjukkan bahwa dia telah berdosa dalam puasanya tersebut. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan ulaikal usah, mereka itu adalah orang-orang yang melanggar. Mereka adalah orang-orang yang melanggar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Inilah keadaan safar yang pertama. Kemudian keadaan safar yang kedua ketika seseorang melakukan safar dan dia hanya merasakan berat dalam berpuasa tetapi tidak memudaratkan dia. Dia hanya merasakan lelah, capek jika dia berpuasa ketika safar tersebut. Dia akan merasakan al-masyaqqah, kesusahan, tetapi hal itu tidak memudaratkan dirinya. Hal itu tidak memudaratkan dirinya. Beda dengan yang pertama. Yang pertama memudaratkan dirinya jika dia tetap berpuasa. Ini tidak boleh karena ini merupakan memberi madarat terhadap dirinya, dilarang dalam Islam. Adapun keadaan yang kedua tidak memudaratkan dirinya, namun hal itu membuat dia payah dan berat. Maka di sini yang sunnah adalah berbuka. Maka di sini hukumnya yang sunnah adalah berbuka. Jika dia berpuasa maka itu tidak mengapa. Maka itu boleh-boleh saja. Tetapi yang sunnah yang lebih utama dan juga dalam rangka mengambil rukhsah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sunnah bagi dia adalah untuk berbuka. Ini jika safarnya apa? Lelah, melelahkan dia dan membuat letih, memberatkan dia jika dia tetap berpuasa dalam safarnya tersebut. Tetapi tidak memudaratkan dia. Dengan catatan tidak memudaratkan dia. Maka yang sunnah adalah untuk berbuka. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu ayatasawal amron. Keadaan yang sama-sama tidak memberatkan. Misalnya, antara berbuka dan puasa itu tidak memberatkan sama sekali bagi dia. Dia berbuka tidak berpengaruh dalam puasanya, dan juga dia jika dia berpuasa maka tidak pengaruh pula dalam safarnya. Jika dia berbuka tidak berpengaruh dalam safarnya, dia normal saja, tidak ada pengaruhnya. Sama-sama tidak memberatkan bagi dia. Maka mana yang lebih utama bagi orang yang demikian keadaannya? Apakah yang lebih utama bagi dia berpuasa atau yang lebih utama bagi dia untuk berbuka? Disinilah letak perselisihan pendapat di antara para ulama. Dan pendapat yang sahih bahwa yang lebih utama bagi dia adalah yang lebih mudah baginya. Yang lebih utama bagi dia adalah aisaruhuma, yang lebih mudah bagi dia. Jika seorang merasa mudah, lebih mudah bagi dia untuk berbuka, maka itu lebih utama. Dan jika seseorang merasa lebih mudah untuk berpuasa, maka itu lebih utama. Jadi yang lebih mudah itulah yang lebih utama. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Sesungguhnya Allah itu menginginkan untuk kalian kemudahan. Karena di sana tidak semua orang itu berbuka mudah bagi dia. Bahkan di sana ada sebagian orang yang berbuka ketika Ramadan itu memberatkan dia. Misalnya dia tidak sanggup untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. seperti misalnya dia kerjaan apa, supir misalnya, supir yang dia di hari-hari biasanya dia melakukan perjalanan jauh, letih dia jika di luar bulan Ramadan dan susah bagi dia untuk mengqadha, maka di sini yang lebih mudah bagi dia ada adalah untuk tetap berpuasa dalam safar. Inilah tiga keadaan al-musafir. Inilah tiga keadaan al-musafir yang mana dibolehkan bagi mereka untuk berbuka dan dibolehkan bagi mereka untuk berbuka. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu dalam safar apa seseorang dibolehkan untuk berbuka? Dalam safar apa seseorang dibolehkan untuk berbuka? Pendapat yang sahih bahwa seluruh safar seseorang dibolehkan untuk berbuka. Seluruh safar yang mana itu sudah disebut dengan safar, perjalanan safar, maka di sini boleh bagi dia boleh bagi dia untuk berbuka. Tidak ada batasan panjang pendeknya masafah, panjang pendeknya jarak. Tidak mesti dia harus pergi berapa puluh kilo baru disebut dengan musafir. Akan tapi yang diboleh boleh seseorang itu berbuka dalam safar apapun, selama itu dianggap sebagai safar, selama itu dianggap sebagai safar uruf di masyarakat atau urufnya kaum di sekitar itu adalah safar, berarti ini sudah disebut dengan safar. Maka safar jika sudah dianggap dengan suatu perjalanan safar, berarti di situ boleh bagi dia untuk berbuka. Tidak ada batasan berapa jarak meter atau kiloannya. Inilah pendapat yang sahih. Kemudian pula, boleh pula seseorang berbuka dalam safarnya, baik itu dalam safar maksiyah, maupun dalam safar al-mubah. Jadi safar itu ada dua, safar, atau ada tiga, safar yang maksiyah, safar yang mubah, dan safar yang sunnah atau wajib. Misalnya seorang, dia bersafar tujuannya adalah untuk bermaksiat ke suatu tempat tertentu dalam rangka melakukan kemaksiatan, maka di sini dia teranggap safar pula. Di antara para ulama mengatakan, adapun safar maksiyah maka tidak boleh untuk berbuka karena safarnya maksiyah. Tetapi pendapat yang sahih bahwa yang namanya safar, baik itu maksiyah atau tidak maksiyah, tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan. Boleh bagi dia untuk berbuka, boleh bagi dia untuk berbuka. Kemudian permasalahan terkait as-safar pula yang terakhir yaitu apakah boleh seseorang berbuka ketika masih di rumah? Apakah boleh seseorang berbuka ketika masih di rumah sebelum berangkat safar? Misalnya dia hari ini mau safar, jam 12 dia baru berangkat safar. Apakah boleh dia dari pagi tidak berpuasa, boleh dia berbuka jam 9 atau sebelum jam 12 dia sudah berbuka dulu? Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan pendapat yang sahih bahwa tidak boleh bagi dia untuk berbuka sampai dia melakukan perjalanan safar. Tidak boleh dia berbuka sampai dia melakukan perjalanan safar. Misalnya dia jam 9 mau terbang, mau berangkat, dia harus puasa. Tidak boleh dia berbatal terlebih dahulu. Tidak boleh dia berbatal lebih dahulu. Dia tetap berpuasa. Kemudian jika dia sudah keluar dari rumahnya dalam perjalanan safar, baru setelah itu dia dibolehkan untuk berbuka. Inilah pendapat yang sahih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Allah mengatakan aw ala safarin. Barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, orang yang masih di rumah belum berangkat safar itu masih belum musafir, masih niat safar. Orang yang masih di rumah itu masih berniat untuk safar, belum dalam kondisi safar. Maka tidak boleh dia berbuka ketika masih di rumah. Dia harus keluar rumah dan sudah melakukan perjalanan. Dan tidak harus, pokoknya dia sudah keluar rumah, sudah berjalan untuk melakukan safar, di sini baru boleh bagi dia untuk berbuka. Adapun jika masih di rumah, maka dia masih belum musafir statusnya. Statusnya masih berniat untuk safar. Inilah pendapat yang sahih. Dan juga hal itu sama seperti sholat, sama seperti halnya sholat. Seseorang musafir, dia boleh mengqasar sholatnya. Seorang musafir boleh bagi dia untuk mengqasar sholatnya. maka ketika dia masih di rumah, belum boleh bagi dia untuk mengqasar sholatnya. Misalnya dia berangkat zuhur, dia berangkat safar, atau berangkat safar asar. Zuhur dia masih belum musafir, tidak boleh bagi dia hari itu mengqasar sholatnya, karena dia masih belum berstatus musafir. Tidak boleh bagi dia zuhurnya mengqasar, diqasar itu dijadikan dua sholatnya. Tidak boleh, sampai dia telah keluar safar, misalnya jam 2 dia baru safar, maka zuhur dia masih harus melakukan sholat zuhur lengkap. Tidak boleh diqasar, tidak boleh dijadikan dua, karena statusnya masih belum musafir. Demikian pula seperti saum. Puasa tidak boleh bagi dia seorang musafir, boleh dia berbuka. Tetapi ketika itu masih belum kondisi safar, dia masih dalam kondisi mukim, belum musafir, maka dia tidak boleh berbuka sampai dia sudah dalam perjalanan safar, sampai dia sudah keluar rumahnya dan dalam perjalanan safar, baru dia disebut dengan musafir. Inilah pembahasan terkait safar. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.